السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari matan Abu Syuja, kitab induk dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala, sampai kita pada pembahasan Luwadi'ah. Luwadi'ah berarti titipan. Wada'ah, yada'u, auda'ah, yudi'u. Seorang menitipkan. Umpamanya, saya menitipkan pena kepada Hari. Hari, saya mau keluar sebentar, tolong pegang pena saya ya. Ini namanya wadi'ah. Barangnya ini namanya wadi'ah. Akadnya namanya ida. Atau saya ingin pergi ke kota lain dalam waktu tempo 2 minggu. Saya titipkan kendaraan ke tetangga, teman, tolong pelihara mobil atau motor saya selama saya pergi. Ini kunci, kalau perlu pakai silakan pakai ya. Di sini dinamakan akadnya dengan wadiah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mu'allif rahimahullah berkata, wal wadi'atu amanatun, dan akad wadiah ini atau menitipkan barang ya, akadnya adalah akad amanah. Bila saya menitipkan amanah di tangan orang yang menerima titipan untuk tidak memakainya, karena bila dipakai dia menjadi bukan amanah lagi, tidak amanah lagi dia namanya ketika dia memakainya, karena saya hanya menitipkan kepada dia ya. Bila ta'addi, dia melakukan pelanggaran dengan menggunakan barang yang saya titipkan tanpa saya izinkan tadi, maka berubah bentuk akadnya menjadi bukan akad amanah lagi, tetapi akad dhamanah, di mana dia harus menjamin barang yang saya titipkan tadi. Ya. Salah satu akad yang ada di lembaga keuangan syariah yang sering kita dengar nama akadnya, tabungan wadiah, ada kan? Ya, tabungan wadiah. Kalau saya menitipkan uang kepada bank syariah dengan akad wadiah, apakah uang saya akan dipakai oleh dia atau tidak? Harusnya tidak boleh. Kenyataannya dipakai. Berarti akadnya namanya wadiah atau tidak? Bukan wadiah nama akadnya ini. Bukan nitip namanya. Karena titipan akadnya adalah amanah. Akadnya adalah amanah. Tetapi bila akan dipakai oleh dia, seperti saya menitipkan motor, boleh dipakai karena wadiah, titipan tidak boleh. Bila dipakai berarti dia melanggar amanah. Tidak amanah orangnya. Akan tetapi jamaah atau kebiasaan di lembaga keuangan, dan uang itu akan pasti dipakai. Maka apakah dengan demikian? Apakah dengan demikian akadnya mesti bisa dinamakan dengan wadiah? Tidak. Ini sebuah kesalahan yang keliruan di dalam menamakan akad. Para ulama kontemporer internasional dalam OKI, organisasi konferensi Islam sedunia, para ulama yang tergabung di sana, mereka mengatakan bahwa akad yang ada di lembaga keuangan antara nasabah dengan pihak lembaga itu adalah qard, pinjaman ya, di mana nasabah meminjamkan dananya kepada bank karena bank pasti akan menggunakan uang ini. Kalau namakan wadiah, tidak boleh bank ada pakai uangnya. Seperti saya menitipkan motor tadi, tidak boleh anda pakai motornya. Kalau anda pakai motornya berarti dinamakan akadnya Anda melanggar amanah. Apa konsekuensi dari pelanggaran amanah ini? Bila amanah ini dilanggar, maka akadnya menjadi dhamanah. Yaitu, Anda harus menjamin setiap kerusakan. Saya nitip motor ke Ahari. Kondisi saya catat semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah, seminggu saya ambil dan dia tidak pernah menggunakannya. Ternyata ketika saya gunakan, akinya sudah rusak. Apakah Ahari menggantinya? Tidak. Karena akadnya adalah akad amanah. Maka orang yang dipercaya tidak memberikan layar teman, dia tidak menanggung kerugian sedikit pun juga. Ya, ini akad amanah. Kalau akad dhamanah di mana dia menjamin, apa keuntungan dia menjamin barang saya? Dia tidak menggunakannya sama sekali. Nah, maka akad wadi'ah dengan niat dhamanah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sebetulnya tinjauan fikihnya bukanlah akad wadi'ah yat dhamanah, di mana dia menjamin. Ya, karena ketika dia menjamin, maka namanya akadnya qard. Ya, sehingga definisi lembaga konferensi fikih internasional terhadap tabungan lebih tepat daripada definisi yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia, di mana mereka menamakannya akadnya dengan akad wadi'ah, tak bawa makna. Ya, lebih dekat definisinya. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Nanti kita teruskan dengan tanya jawab dari kaum muslimin. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas penjelasannya. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi penjelasan Ustaz berkaitan dengan hukum wadi'ah. Semoga bermanfaat. Dan kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita, bisa melayangkan pertanyaan baik melalui pesan singkat di 0819896543 atau secara langsung menghubungi kami via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, kemudian dari mana Anda berasal. Dan kami harapkan sebelum Anda menghubungi nomor kami untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau volume radionya, supaya tidak terjadi feedback nanti waktu Anda menghubungi nomor kami. Baik, kami akan mencoba mengangkat satu telepon yang pertama. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, ini di mana? Dengan ibu Wati. Silakan ibu Wati, agak diangkat sedikit volume suaranya, ibu. Oh, iya. Saya mau bertanya mengenai pekerjaan profesi menjahit. Profesi menjahit, iya. Iya. Itu gimana tuh hukumnya? Hukum profesi menjahit. Iya, gimana ya. Yang menjahit ke saya itu nggak cuma orang Muslim, tapi juga ada non Muslim. Coba dulu. Terus apa lagi ya? Iya. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Silakan. Iya. Profesi apapun, bila tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya, hukum asalnya adalah mubah dan halal, dan boleh Anda menempatkan keuntungan materi dari profesi ini. Termasuk dalam hal ini adalah menjahit. Akan tetapi, setiap profesi tadi ada ketentuan-ketentuan syariat yang harus kita perhatikan. Di antaranya, bahwa profesi ini tidak, atau pekerjaan yang kita lakukan ini, ya, tidak mendatangkan maksiat atau kedurhakan kepada Allah Jalla fi'ula. Jelas Ahri. Ya. Bila kita menjahitkan baju non muslim, boleh. Atau non muslimah, boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Wabillahi taufiq. Namsan barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pencerahannya. Dan berikutnya kami persilakan kembali, silakan di belakang ibu yang bertanya tadi di 0218236543. Kami tunggu kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Iya, Ibu. Anak kan suka megang arisan kantor misalnya, ya. Terus arisan RT gitu ya. Ustaz, kan uangnya ada di anak. Itu apakah boleh anak pakai dulu uangnya? Misalnya kan disimpan di anak, tapi kan uangnya enggak ada yang besar, ada yang kecil. Jadi itu uangnya itu apakah boleh dipakai atau memang tidak boleh bertukar dengan lembaran yang lain atau bagaimana, Ustaz? Sebentar, Ibu. Apakah Ibu akan menjamin bila ada yang hilang? Ya, saya jamin, Ustaz. Kalau Ibu menjamin, boleh Ibu pakai. Boleh saya pakai, Ustaz. Tanpa minta Ibu izin kepada para anggota arisan. Artinya, ya, Ustaz. Mereka menyerahkan 1 juta. Ya. Di tengah jalan, tercecer. Ya, Ustaz. Atau Ibu dirampok, atau ya. Dicopet. Ya, Ustaz. Ibu tetap kan mengembalikan 1 juta kepada mereka? Ya, Ustaz. Ya, berarti akadnya menjamin. Menjamin. Bila akadnya menjamin, Ibu boleh gunakan. Oh, baik, Ustaz. Allah baik. Tapi bila akadnya amanah, tidak boleh. Okay. Bila umpamanya si pemegang tidak menjamin kerugian sedikit pun, ya, ya, kecuali di dalam keadaan ada unsur kelalaian, ya, ya, maka dia tidak menjamin kehilangan atau kerugian, dan dengan demikian tidak boleh dia menggunakannya. Nama akadnya akad wadiah. Bila Ibu menggunakannya dan Ibu menjamin kerugiannya dan risikonya, angkatnya namanya dengan akad qard, Ibu boleh menggunakannya. Coba. Ibu ikut juga dalam arisan itu atau ikut, tidak? Ikut, Ustaz. Ikut, saya ikut juga? Iya. Dapat fee, Ibu, dari... Oh, tidak, Ustaz. Tidak, boleh. Tidak dapat. Kalau dapat fee, ini berbahaya. Tidak, Ustaz. Kalau tidak dapat fee, alhamdulillah. Iya, tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ya Allah, barik fee, Ibu. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Dan berikutnya kami undang kembali, silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Ini dengan Umi Bintang di Batam. Silakan. Di mana? Di Batam. Begini, Ustaz. Ya, Ibu. Kalau ada pasangan suami istri yang sudah bercampur harta suami dan istri, dan kadarullah mereka bercerai, Ustaz. Nah, usul si istri ini, rumah yang dibeli secara bersama itu tidak boleh dijual, tapi dihibahkan untuk anak-anak, Ustaz. Jadi tidak dibagi hasil, tapi dihibahkan untuk anak-anak, gitu. Dengan syarat yang tinggal di situ, yang menjaga anaknya. Benar nggak usul istri ini, Ustaz? Bila berpisah suami dengan istri, walaupun ini suatu hal yang tidak dianjurkan dalam syariat Allah, tapi terkadang harus dilakukan. Ya, wa akhir da'ul kai. Terkadang obat terakhir itu adalah dengan kai, cara besi panas. So, pengobatan yang dilarang dalam syariat, tapi terkadang harus mesti dilakukan. Ya. Dan demikian juga dengan perceraian atau talak. Bila terjadi ini, maka harta semuanya yang milik masing-masing diambil masing-masing. Ya, sepada dasarnya begitu, Ibu. Bagi yang ingin menghibahkan, silakan menghibahkan. Suami ingin menghibahkan kepada anaknya, silakan. Istri ingin menghibahkan kepada anaknya, silakan. Adapun perjanjian ini menjadi milik siapa yang tinggal di sini mengurus anak, jangan. Gitu ya. Bisa dulu masing-masing, kemudian nanti kewajiban mengurus anak adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Iya, anak tinggal sama istri, tetapi mantan suami tetap memberikan nafkah. Gitu. Alhamdulillah kalau gitu, Ibu. Gitu ya, Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya tadi, dan kita akan beralih ke pesan singkat, Ustaz, beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang akan kami bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Dari Tari Joli, Bandung. Apa hukumnya jika anak tidak mohon maaf, kita akan bacakan pertanyaan yang lain. Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah saya membeli mobil dengan cara bank yang bayarkan dan nanti anak cicil di bank? Bank konvensional, Ustaz. Kalau tidak boleh, bagaimana kalau yang belikan adalah bank syariah? Syukron dari Abdullah di Kowaka, Ustaz. Dua-duanya tidak boleh, Abdullah di Kowaka. Kloaka. Kloaka. Kloaka di mana itu? Di Kloaka Utara. Di Indonesia kali. Indonesia, ya? Ustaz. Eh, masya Allah. Iya. Iya. Dua-duanya tidak boleh. Baik Anda membeli melalui bank syariah atau membeli menggunakan dana bank konvensional. Dua-duanya ada pertambahan, dan pertambahan dari rakyat pinjaman adalah riba. Walaupun di bank syariah mereka tidak membeli mobil itu, yang membeli juga adalah nasabah, maka di sini tetap ada pertambahan juga. Wallah ta'ala alam, dua-duanya riba. Baik. Caranya bagaimana, Ustaz? Ada solusinya? Ada solusinya adalah pinjam dana teman Anda atau dana kerabat, ya, beli kendaraan tadi, kemudian katakan kepada kerabat yang Anda pinjam uangnya, saya kembalikan uang Anda tanpa ada pertambahan. Ya, kira-kira mau enggak kerabatnya? Ya. Mungkin mau, mungkin tidak. Ya. Kalau mau, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak mau, tidak wajib Anda punya mobil. Betul. Dan pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai uang masjid, Ustaz? Penanya adalah bendahara masjid. Jazakumullahu khairan. Nah, ini, Ustaz. Haram baginya, bagi orang yang diamanahi untuk mengelola, untuk memegang, kemudian memindahkannya dari akad amanah ini. Ketika dia dia memegang dana masjid tadi, menghitungnya, dia hanya adalah akadnya akad wadiah, akad amanah. Titipan kepada dia dari berjamaah untuk dipergunakan sesuai dengan kemaslahatan masjid. Bila dia gunakan untuk kemaslahatan dirinya, berarti dia ta'addi di sini. Dia melampaui batas. Ketika dia melampaui batas, maka dia menjamin kerugian-kerugiannya. Hilang, dia jamin. Allahu barik fikum. Baik, saya terima kasih atas jawabannya, dan kami akan bacakan pertanyaan dari Abdillah di Cilacap yang bertanya. Ustaz, saya bekerja di bidang pelayanan jasa. Setiap bulannya kami hampir rutin menerima uang bantuan dari pengguna jasa di luar penghasilan dari perusahaan yang saya bekerja. Bagaimana hukumnya menerima ini, Ustaz? Ini sekarang uang dari klien. Klien, betul, Ustaz. Bukan dari perusahaan dia. Bukan, Ustaz. Klien ini yang menggunakan jasa mereka. Baik. Perusahaannya tahu atau tidak? Baik. Kalau perusahaannya tidak tahu, tidak tahu melarang, mungkin dinamakan dengan rasuah. Baik. Tapi kalau perusahaannya membolehkan, alhamdulillah. Ini bisa dinamakan dengan hibah atau hadiah dari klien. Wabillahi taufik. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami akan balik kembali via telepon. Bagi Anda yang sudah memiliki pertanyaan dan ingin menghubungi kami secara langsung, silakan kami buka line telepon di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf? Dengan Bapak Ramang di Kota Mubagu. Silakan, Bapak Ramang. Di mana? Kota Bagus. Saya mau tanya. Masya Allah. Senang sih. Saya berprofesi sebagai petani. Itu saya, itu ada sisa pad. Kalau di pertanian itu, kami orang-orang itu merontok padi begitu. Terus sisanya itu, sisa padi itu mereka sudah tidak ambil. Terus Bapak yang ambil sisa-sisanya gitu. Saya mau mengambil sisa padi itu. Rontokan tadi. Apakah wajib saya meminta kepada yang punya, mempunyai padi itu atau tidak? Karena padi itu, sisa rontokan ini biasanya dijual atau sudah mau Tunggu Pak sebentar. Pak, sisa rontokan ini biasanya dibuang begitu saja atau dijual juga oleh pemilik padinya? Dibuang begitu saja, Pak. Itu kalau boleh. Sudah selesai itu mereka sudah mau membakarnya begitu. Boleh, boleh. Boleh diminta. Apa saya harus meminta atau sudah tidak meminta lagi, Pak? Oh, kalau sudah dibuang saja. Dia, kalau sudah dibuang dia ambil saja, enggak perlu minta. Terima kasih, Pak. Ya, saya enggak perlu diminta, Pak. Tidak perlu. Sudah, Pak, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kembali, silakan Anda yang ingin bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa ini, di mana? dengan Abu Royhan di jalanan. Abu Royhan di jalan, hati-hati Pak ya, jangan salah menabrak. Silakan. Ustaz, ini tadi sedikit mirip dengan bedara, tapi kebetulan saya panitia kurban saat. Panitia kurban, mohon maaf Pak, agak diperjelas suaranya Pak, dikeraskan. Atau kalau ngobrolnya berhenti dulu akhirnya itu berbahaya nanti sambil nyetir. Mirip dengan masjid tadi, cuma saya pernah panitia kurban saat ini kan teman-teman yang mau berkorban lah, uangnya disisai dulu secara di bendahara panitia kurban. Nah, supaya memudahkan kita kadang-kadang kan bercampur dengan uang keperluan pribadi Ustaz. Uang apa? Keperluan pribadi Ustaz. Terus dipakai dulu tapi nanti begitu pas dibutuhkan ya insya Allah kita sudah siap gitu. Itu gimana Ustaz? Ada panitia kurban, ya. Akadnya dengan jemaah, mereka membeli kurban atau tolong belikan kurban. Tolong belikan kurban. Ustaz. Kalau tolong belikan kurban dengan jemaah tidak boleh Anda gunakan uangnya. Tapi kalau akadnya dengan Anda menjual hewan kurban boleh. Ya. Ini dan ini konsekuensinya panjang ini. Iya Ustaz ya. Masya Allah. Karena kalau akad dia dengan jemaah adalah jual beli hewan kurban, maka dana ini boleh digunakan untuk apapun juga. Yeah. Mau bisnis di bidang yang lain sebelum datang waktu ke kurban boleh. Nah, sudah menjadi haknya dia. Kewajiban dia nanti hanya menyerahkan kambing, hewan kurban pada waktunya. Yeah, betul. Kalau akadnya adalah sebagai panitia saja, penyelenggara saja, ya, yang akadnya adalah akad amanah, dia boleh mengambil upah dari sini dan mengatakan hewan sekian buat saya upah sekian dalam setiap pembelian. Boleh. Majelis boleh ngambil upahnya. Majelis ngambil upah. Tapi harus dijelaskan kepada para orang yang berkorban. Dan risikonya, ya, dia tidak menanggung risiko. Berbeda dengan yang tadi. Yang jual beli. Harga hewan yang tinggi naik turun tetap dia sediakan. Kalau ini tidak. Maka dari awal harus jelas akadnya kepada para orang yang akan berkorban. Wabillahi taufiq. Berikutnya khotbah Islam kami buka kembali. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa ini, di mana? Dengan Ibrahim. Ibrahim di mana, Pak? Di Cipang. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, pertanyaan Ustaz, gimana kan uang? Kurang jelas suaranya. Bapak mohon maaf agak bergeser sedikit suaranya, timbul tenggelam. Jadi kita tidak bisa menyiap inti pertanyaan dari Bapak. Mohon maaf ya, bergeser sebentar. Silakan. Ya, halo. Betul, Ibu anak uang dari. Suaranya masih putus-putus suaranya Pak Ibrahim. Kita coba putus dulu Bapak, mohon maaf, nanti Bapak bisa menghubungi nomor kami kembali. Apa karena itu pakai handphone bukan? Bisa jadi Ustaz, karena dia sinyalnya kurang bagus Ustaz. Kami persilakan kembali, silakan di 0218236543 untuk Anda ingin menghubungi kami via telepon. Dan mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Abu Nisa di Papua. Silahkan Pak. Masyaallah. Jam berapa sekarang sana? Gini Ustaz. Ayo Pak, gini Ustaz. Iya, iya. Ada tetangga bertanya sama anak, anak juga kurang tidak bisa jawab. Masyaallah. Dia kayak sebelum dia tahu bahwa mengambil uang di bank itu riba. Menyimpan atau mengambil? Mengambil. Ambil uang di bank gimana caranya? Kredit. Ah, Masya Allah. Kredit. Bank dengan ini. Kredit pegawai. Iya. Menjaminkan apa ya namanya SK. Setelah berapa bulan berlalu. Dia sudah tahu kalau itu riba. Kemudian, kira-kira. Tapi untuk untuk mengembalikan atau tebusan itu dia belum mampu. Kira gimana Ustaz jalan keluarnya? Itu yang pertama. Jalan keluarnya, Pak. Yang kedua. Sebentar, Pak, didengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Ustaz, nanti masalah yang kedua nanti gampang. Jalan keluarnya adalah pertama bertobat kepada Allah Jalla Fi'ala dan minta kepada Allah agar dimudahkan untuk menyelesaikan hutang ribanya tadi. Kalau ada aset yang dijual, dengan demikian kehidupannya masih bisa berjalan normal baik, jual aset tersebut. Umpamanya ada tanah, atau ada kebun, atau ada kendaraan, atau rumah yang umpamanya kendaraannya 2, 1 dijual masih bisa. Kebunnya umpamanya 10 hektar, 2 hektar dijual tutupi hutang tadi masih bisa. Ya, jual dan bayarkan tutup hutang ribanya tadi sehingga selesai dari yang diharamkan dari Allah Jalla Fi'ala. Gimana, Pak? Yang kedua, mau minta nomor HP-nya Ustaz, mungkin nanti dihubungi kapan bisa. Nanti bisa menghubungi nomor offline kan, Pak? Di 0218233661. Baik. Kita akan persilakan yang lainnya, Ustaz, ya. Iya. Dan sebelum kami akhiri, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz, dari beberapa ikhwan kita yang telah mengirimkan beberapa pertanyaan melalui 0819896543. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya membeli emas dengan mencicil dari Abu Hanif di Batu Raja, Ustaz? Haram. Oh, enggak boleh, Ustaz, dengan mencicil emas. Rasulullah SAW mensyaratkannya ya dan biadin untuk menukar barang yang satu illatnya. Antara emas dengan perak satu illat. Antara emas dengan perak satu illat. Boleh menukar sekilo emas dengan 10 kilo perak, tapi harus yadan biyadin. Ini emas 10 kilo, ini emas 1 kilo, sini perak 10 kilo. Boleh. Atau ini perak 13 kilo, ini emas 1 kilo, tapi harus tunai ini dan ini. Tidak boleh ini emas sekarang, lusa atau besok saya serahkan peraknya. Dan mata uang yang ada, uang kartal, disamakan ilatnya dengan emas dan perak. Maka bila ditukar dengan emas harus tunai, ditukar dengan perak harus tunai. Kalau ingin beli emas tidak tunai, boleh. Bagaimana caranya? Tukar dengan tanah, tukar dengan mobil, boleh. Tidak tunai karena ilatnya berbeda. Tapi satu ilatnya itu sama-sama ghalabatus samaniyah, ya, sebagai alat tukar, maka tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, apakah ini juga berarti berlaku dengan arisan emas, Ustaz? Nah, ini arisan emas, akadnya adalah pinjam meminjam. Kalau yang dipinjam emas, kemudian yang dikembalikan adalah emas, boleh. Seperti yang meminjam uang, dikembalikan uang tanpa ada pertambahan. Tapi kalau yang diserahkan adalah uang, rupiah, nanti dibayar emas, nanti akan ada perbedaan. Ini namakan dengan tukar menukar. Tukar menukar yang tidak tunai, maka hukumnya adalah riba nasiah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Saudara Anwar Panageang di Jayapura, Papua, Ustaz. Masya Allah. Saya bertanya, Ustaz, apa hukumnya pegadaian, Ustaz? Karena kita sering menggunakan jasa pegadaian untuk membantu ekonomi kita, kan, Ustaz? Jasa penggadaian akan ada bunga keterlambatan atau tidak? Ada biasanya, Ustaz. Ada. Maka daripada Anda menggunakan jasa penggadaian, lebih baik jual. Daripada menggadaikan emas, lebih baik Anda jual. Ustaz. Ya, sehingga dapat uang penuh. Dari penggadaian Anda tidak dapatkan uang penuh. Mereka hanya menyerahkan paling 90% dari uang Anda sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Maka hukum asalnya adalah haram, ya. Sebaiknya Anda jual saja barang Anda tersebut. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Serang, mau bertanya mengenai uang tabungan yang disimpan di bank syariah. Saya dapat jasanya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Jasa dari bank syariah. Pertambahan dari bunga, ya, katanya bagi hasil seperti itu. Pertambahan di lembaga keuangan syariah, menurut saya, menurut saya sampai penelitian saya sekarang ini masih belum dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustaz, ini nampaknya merupakan pertanyaan terakhir. Allah ibarik fiqh. Mohon diberikan ihtitam. Allah sallim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan ilmu kepada kaum muslimin di dalam bermuamalat, sehingga mereka bisa melakukan muamalat sesuai dengan syariat Allah jalla fi'ula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.